saatnya kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM. Inilah 89.6 Mafaz FM, video hua penuh kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaba. Sahabat pendengar setia Mafaz FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu di radio kesayangan kita 89.6 Mafaz FM, media ukhuwah penyuluh kalbu. Dan sahabat, untuk program Bahtera Ilmu pada kesempatan kali ini kita akan menyimak rekaman kajian almarhum Ustadz Muhyiddin Bakrun LC dengan pembahasan mengenai amal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan tentunya mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita di sisinya. Sahabat Mafaza yang dirahmati Allah, mari kita simak rekaman kajian almarhum Ustadz Muhyiddin Bakrun LC dengan pembahasan mengenai amal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyatihi ajma'in. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال أما بعد. Ibu-ibu pendengar Mafaza yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apa. Kemudian rasa syukur ini kita tunjukkan dengan menghadiri acara yang insyaallah bermanfaat untuk kita, mengkaji dan mendiskusikan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab kebodohan kita diangkat, diganti dengan ilmu pengetahuan, diberi kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dengan yang batil, cita-cita kita dikabul dan dosa-dosa kita diampuni insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Ya, masih surat Al-Qadar ya, ibu-ibu. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Ya, ayat yang keempat surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikah warruh. Tanazzalu al malaikah. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang disebut dengan Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan satu tahun ya, persoalan-persoalan yang akan datang. Al-Qadar adalah malam yang dihargai. Nah, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, karena kita tahu bahwa orang-orang Bani Israel dulu meyakini tidaklah seseorang itu dikatakan ulama, tidaklah seseorang itu dikatakan tokoh ilmuwan yang bisa diambil ilmunya kecuali apabila orang itu pernah beribadah selama 1000 bulan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah wahai Muhammad aku berikan satu hadiah yang besar? Adalah satu malam di mana satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Ada apa di malam itu? Tanazzalul malaikah. Turun, tumurun para malaikat, mereka hadir untuk memberikan doa, menemani orang-orang yang beribadah. Waruh, yang maknanya kemarin sangat banyak sekali. Ar-ruh itu artinya adalah malaikat. Ada sebagian ulama mengatakan ar-ruh itu adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Kemudian kita kembangkan ar-ruh. Kemarin kita telah membahasnya, di antaranya bagaimana kondisi ar-ruh yang ada di dalam kubur, ruh itu bagaimana dan sebagainya. Ya, hari ini kita akan membahas masih ar-ruh. Ya, masih seputar ar-ruh. Masih seputar ar-ruh. Jadi apakah amal orang yang masih hidup itu bermanfaat untuk si mayit? Ya. Amal apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh si mayit? Wahal yanfa'ul amwat, apakah orang yang meninggal dunia itu mendapatkan manfaat? Bidu'ail ahya, dengan doa orang-orang yang masih hidup. Wahal yantafi'ul amwat, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan apa, Bu? Manfaat dari amal orang yang masih hidup. Kalau ibu berdoa, manfaat enggak? Kalau ibu membaca Al-Quran dikirim kepada si mayit, manfaat atau tidak? Kalau ibu membaca kalimat-kalimat thayyibah dikandung maksud supaya bermanfaat untuk si mayit, manfaat atau tidak? Hah? Enggak, bingung. Ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Hari ini saya harapkan ibu sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Oh, masalah ini di tengah masyarakat, ada yang melakukan begini, ada yang begitu, bingung. Ya, sehingga sikap kita ini bagaimana? Paling sulit itu menjawab SMS. Makanya lebih baik ngaji, Bu. Jadi ada yang ngeluh, ya, artinya mengadu. Pak Mimpin itu kalau di SMS itu enggak jelas kalau ditanya, ya. Ngambang namanya. Ya emang paling sulit itu menjawab SMS, paling sulit. Karena apa? Ya, karena apa? Yang namanya sebuah pertanyaan itu, ya Bu ya, akan memunculkan jawaban yang berbeda kadang-kadang sesuai dengan latar belakang orang, apalagi bertanya enggak disebutkan identitasnya gitu kan ya. Itu sulit. Orang ustaz itu sulit menjawab. Kadang-kadang kalau dijawab dengan tegas ini. Nah, menurut Pak Mubin haram itu. Akhirnya terus kan gitu kan ya. Sulit. Makanya ya identitas itu penting. Saya peserta kajian di Mafaza. Oh, kalau begitu besok Selasa akan ketemu. Kalau seandainya ada sesuatu yang belum jelas akan saya sambung. Oh, saya pendengar RRI. Oh, saya ini harus. Kalau enggak, makanya sulit menjawab SMS itu, Bu. Kecuali kalau memang penting, penting banget. Ada beberapa yang mudah gitu misalnya ya. Salat duha itu yang baik 4 rakaat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu jawab gampang. Ya. Ustaz, saya diundang. Ya, ada yang menanyakan, apa Ustaz, boleh enggak merayakan ulang tahun tapi tidak memperingati? Aku pusing banget. Lama tak pikir-pikir bedanya apa antara merayakan dengan memperingati. Ya, kebetulan saya ada waktu kan gitu kan. Terus bedanya apa antara memperingati dengan merayakan? Terus dijawab panjang, saya enggak mudeng maksudnya ini apa. Ini kan sulit jawabnya ibu-ibu. Ya, jadi memang saya tidak mau memunculkan fitnah. Kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang tidak cukup dengan jawaban SMS. Karena itu memang kasih. Ya, karena beda antara orang yang memang sudah terbiasa menghadapi persoalan ini pertanyaannya. Seperti semalam ada pertanyaan, dan saya tahu bahwa yang bertanya ini adalah ustadz yang didengar oleh banyak orang dari Banjarnegara. Saya kenal, karena itu karena beliau, jawaban saya pun juga panjang. Karena saya tahu latar belakang beliau dan paham dengan pertanyaan ini. Ini ditanyakan oleh seorang yang latar belakangnya seperti ini. Nah, itu mungkin kalau ditanyakan oleh seorang yang enggak jelas, dari siapa ya? Diem saja. Nanti muncul lagi nanya lagi. Dari siapa ya? Enggak ditanyakan. Sulit. Sulit sekali. Ya, ibu-ibu. Nah, karena itu yang namanya fikih, nah, persoalan fikih itu persoalan yang sangat luas sekali kan gitu kan ya. Ya, sekali lagi adakah si mayit bisa merasakan pengaruh dari amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup? Ma yanfa'ulil mayit, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh si mayit? Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh si mayit? Ya. ulama sepakat bahwa si mayit itu mendapatkan manfaat karena dua hal. Ya. Ulama sepakat bahwa si mayit itu mendapatkan manfaat dari dua hal. Yang pertama adalah dari amal yang telah ia lakukan. Jelas, amal itu akan bermanfaat. Jadi tidak sia-sia itu, Bu. Ya, kita semua tahu ya, orang sholat, orang puasa, orang zakat itu akan mendapatkan kebaikan yang telah ia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa orang-orang muslim. Doa orang-orang muslim, istighfar, sedekah dan haji. Doa, istighfar, sedekah dan haji. Tetapi haji ini beda pendapat ya, masih yang haji yang terakhir ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Kemudian berbeda pandangan di kalangan ulama, berikutnya Bu ya, berbeda pandangan di kalangan ulama tentang amal badaniyah. Amal badaniyah, tulis saja nanti paham. Amal badaniyah atau jasadiyah, amal yang dilakukan oleh badan, bukan finansial. Amal mal, amal itu ada amal mal, amal sodakoh, jariyah, infak, zakat, itu namanya amal mal. Ada amal badaniyah seperti puasa. Puasa itu adalah amal apa? Badan, badaniyah. Puasa, sholat, kemudian membaca Al-Quran. Ya. Amal badaniyah seperti puasa, sholat, kemudian membaca Al-Quran, beda pendapat di kalangan ulama tentang apakah puasa, sholat, kemudian membaca Al-Quran sampai pahalanya kepada si mayit atau tidak. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Ahmad, mereka mengatakan sampai pahala itu kepada si mayit. Yang dimaksudkan sholat di sini bukan menggantikan sholat, Bu. Sholat di sini adalah sholat sunnah, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kalau ada kebaikannya bermanfaat untuk si mayit ya Allah. Bukan berarti si mayit meninggalkan sholat beberapa hari, beberapa bulan kemudian diganti, bukan, karena itu kewajiban mereka. Maksudnya di sini adalah sholat, sholat sunnah, kemudian puasa sunnah. Terus mudah-mudahan jika ada pahalanya ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat oleh bermanfaat untuk si mayit. Ya, jadi menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengatakan badaniyah itu sampai kepada si mayit. Kemudian menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i itu imam yang diikuti kebanyakan kaum muslimin yang ada di Indonesia, Al-Quran, puasa, sholat itu tidak sampai kepada si mayit. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik keduanya mengatakan bahwa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sholat maupun puasa tidak sampai kepada si mayit. Yang dimaksudkan puasa dan sholat, saya ulang lagi, bukan berarti si mayit itu meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, ya, beberapa terus diganti, maksudnya sholat sunnah, amalan-amalan sunnah, mudah-mudahan amal baik ini bermanfaat untuk si mayit, maksudnya seperti itu, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ahlul kalam. Ahlul kalam itu kaum Mu'tazilah, kaum rasionalisme. Ahlul kalam. Yang ketiga adalah ahlul kalam, kaum filsafat. Ya, kemudian mereka itu adalah Wasil bin Atha, kaum Mu'tazilah, ya, kaum rasionalisme mengatakan bahwa amal apapun tidak akan sampai kepada si mayit. Ya, mayit itu hanya mendapatkan kebaikan dari amal yang telah ia lakukan ketika di dunia. Yang ada di dunia, yang masih hidup, tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Ini menurut kaum Mu'tazilah, kaum rasionalisme. Jadi pertama Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran sampai kepada si mayit. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak. Ya. Kemudian Ahlul Kalam, mereka mengatakan apapun, apakah itu doa atau istighfar, amal soleh, kalimat thayyibah, baca Al-Quran, tidak ada manfaatnya buat si mayit sama sekali. Mereka hanya mendapatkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ya, sekarang yuk kita diskusikan, ya, dalil, dalil tentang semuanya itu. Ya, kaum Mu'tazilah, kelompok yang ketiga, beralasan dengan dalil yang pertama, ibu-ibu, surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat yang ke-53 ayat 39. Ayo. Surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39. Surat 53 ayat 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi surat An-Najm ayat 39, dan manusia itu hanya memperoleh apa yang telah ia usahakannya. Jadi wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sesungguhnya tidaklah seorang manusia itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali dari hasil yang apa? Hasil pekerjaan yang telah ia lakukan. Kemudian surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 54. Ya. Surat Yasin. Surat yang ke-36 ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali dari apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak akan mendapatkan upah bayaran kecuali beberapa hari di mana kamu kerja. Ini kan seperti itu. Ya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, Ibu-ibu. Wala tujzauna, tidaklah kalian mendapatkan balasan illa ma kuntum ta'lamun kecuali ta'malun, kecuali dari perbuatan yang telah kalian lakukan. Sehingga orang yang masih hidup tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Kemudian masih banyak lagi, Bu. Inilah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sedikit kalimatnya, maknanya sangat luas. Sehingga dibutuhkan dengan ilmu. Tidak boleh seseorang itu langsung membuka terjemahan Al-Qur'an terus diartikan sendiri, itu sangat berbahaya sekali. Maka kemudian menjadi Islam sempalan, ya. Islam sesat, ada NII, macam-macam lembaga nubuah, lembaga kerasulan. Yang terakhir itu adalah Milah Ibrahim, ya. Sekarang ini lagi marah. Karena apa? Mereka menerjemahkan Al-Qur'an sendiri langsung kemudian dianalisa. Ya, seperti ini. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan balasan kecuali dari apa yang telah kalian lakukan. Karena itu enggak perlu istighfar, enggak perlu doa. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah 286. Surat Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. Wah. Betul-betul menjadi ahlul Quran, ya, Bu, ya. Sampai lecek Qurannya itu. Luar biasa. Nanti disampaikan kepada malaikat. Nih, Quran saya sampai lecek semua. Al-Baqarah 286. Silakan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mendapatkan kebaikan dari amal yang telah ia lakukan, mendapatkan hukuman dari dosa yang dia lakukan. Ayat ini secara lahiriah menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari yang lain, tidak ada pengaruh dari yang lain. Dia mendapatkan surga dari amalnya, neraka dari amalnya. Nah, tiga ayat ini cukup jelas, kata kaum Mu'tazilah, mengatakan bahwa gak ada kaitannya dengan orang yang masih hidup. Mereka itu kumpul mendoakan, mereka itu istighfar, anaknya berdoa sampai ya capek gitu ya, gak ada pengaruhnya. Ini menurut kelompok yang ketiga. Kemudian mereka menggunakan dalil juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Ya. Yang pertama adalah waladin saleh. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Ibu memberikan sedekah, membelikan karpet dimanfaatkan untuk satu masjid, ya, orang beribadah di sana, itu akan mengalir terus. Yang kedua, anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itu selain dari tiga ini tidak ada manfaatnya. Jadi anak yang saleh. Karena itu kalau yang mendoakan bukan anak yang saleh, orang lain, tetangga atau kawan atau sahabat, gak sampai, kan begitu kan maknanya. Sedekah jariah. Yang satu lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Begitu, bingung gak, Bu? Bingung. Lebih bingung lagi kalau banyak pulpen ini. Mana yang benar ini sebenarnya? Kalau cuma satu, kalau spidol banyak ini biasanya sulit memilih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Jadi ada tiga pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa amal badaniyah ya, seperti sholat, kemudian puasa, qiraatul Quran, ya Bu, itu tidak sampai kepada si mayit. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam. Ini adalah pendapat Abu. Tidak sampai sama ini. Ya, Syafi'i dan Imam Malik. Ya, yang tidak sampai. Pendapat yang kedua sampai. Pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat yang ketiga semua tidak sampai. Nah, kalau ini berdua tadi sepakat istighfar, doa, sedekah, haji, ya kan? Nah, apa lagi? Doa orang yang muslim, doa dengan syarat muslim. Yang kedua apa? Istighfar. Yang ketiga sedekah. Berikutnya haji. Ini persoalan. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat ya sampai itu. Sampai. Ya. Mayoritas ulama berpendapat sampai. Kemudian berikutnya adalah kaum Mu'tazilah, rasionalisme. Berpendapat bahwa nol, tidak ada kaitannya antara orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia. Dalilnya beberapa hadis, beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Seseorang tidak pernah mendapatkan balasan kecuali dari hasil amal yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kemudian wa alaysa lil insan illa ma sa'a, surat An-Najm. Tidaklah seseorang mendapatkan balasan kebaikan kecuali dari hasil pekerjaan yang pernah ia lakukan. Kemudian laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Seseorang mendapatkan balasan kebaikan dari amalnya, mendapatkan hukuman juga dari amal buruknya. Sudah begitu, mana lagi? Jelas tiga ayat ini kan begitu ya, menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dengan doa, tidak ada kaitannya, tidak ada yang meringankan beban seseorang doa dari orang yang masih hidup dan lain sebagainya. Ya, kira-kira ibu milih yang mana itu? Yang nomor satu dan dua belum memakai dalil, yang nomor tiga sudah memakai dalil, ya kan? Sangat masuk akal sekali. Pilih yang mana kira-kira? Cenderung yang mana ibu-ibu? Pilih yang mana? Ya, oke, lanjutkan sekarang. Inilah ngaji. Oke, kita jawab. Dalil. Ibu-ibu, dalil yang memperbolehkan atau yang menjadikan doa dan istighfar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasan mereka yang mengatakan bahwa doa, istighfar, kemudian sedekah, berikutnya adalah haji sampai kepada si mayit adalah pertama. Yang pertama, surat Al-Hasyr ayat 10, surat yang ke-59 ayat 10. Surat Al-Hasyr ayat 10, surat 59 ayat 10. Jadi yang namanya ayat itu, Bu, ada yang turun lebih dulu kemudian turun berikutnya. Jadi awal ini ayat-ayat yang tiga ini. Sehingga amal-amal orang yang masih hidup itu tidak ada pengaruhnya. Kemudian turun ayat berikutnya. Ya, turun ayat berikutnya. Ini namanya nasikh wal mansukh, ya, ada. Ayat yang berikutnya surat Al-Hasyr surat 59 ayat 10. Ayo, surat 59 ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." Ya, cukup. Jadi selesai Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan itu satu hal yang sangat berat ya bagi umat muslimin pada saat itu. Tetapi kemudian Allah memberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Jadi cukuplah tanda kebesaran Allah ketika kita membaca peristiwa bersejarah yaitu Perang Badar. Ketika Perang Badar terjadi dan selesai, umat Islam letih, capek ya. Kemudian bertanya, apa yang akan kita dapatkan lantaran peperangan Badar ini ya Rasulullah? Kemudian ya, apa yang kita dapatkan, kelebihan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang ikut Perang Badar? Mereka diampuni dosa-dosa mereka dan mereka bisa memberikan syafaat yang syuhada itu saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Pokoknya setelah berita gembira disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipikirkan oleh para sahabat itu, terus gimana ya Rasulullah? Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, seiman dan seagama, mereka berjuang sebagaimana kita berjuang, tapi mereka tidak menjumpai Badar. Kalau kita ada Badar, jadi ada janji yang sangat luar biasa ya, diberikan kepada orang-orang yang ikut Perang Badar. Terus mereka yang meninggal dunia sebelum bertemu dengan Badar, bagaimana nasib mereka? Kasihan dong, sama-sama memperjuangkan agama seperti kita memperjuangkannya. Kemudian mereka itu mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami." Ya, mereka-mereka Ansor maupun Muhajirin yang tidak bertemu dengan Badar. Maka walladzina ja'u mim ba'dihim, orang-orang yang hidup setelah kehidupan mereka, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin, betapa kerepotan mereka sangat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu, mereka hidup berkeluarga, berumah tangga, punya anak satu dan dua, merintis ekonomi kehidupannya itu dengan membangun rumah, beli tanah. Setelah itu rumah, tanah semua ditinggalkan, diusir mereka. Bayangkan, tidak mudah memperjuangkan agama ini. Mereka yang berada di Madinah, harta mereka dipertaruhkan, kemudian diwakafkan semua kepada kaum muslimin. Silakan harta ini dibagi untuk saudara-saudara yang datang dari Mekah. Itu adalah akhlak orang-orang Muhajirin dan Ansor, sangat luar biasa. Mereka seia sekata di dalam memperjuangkan agama Allah ini. Mereka menikmati Islam sangat luar biasa. Harta benda, kemudian kehidupan dunia dilupakan hanya untuk mendapatkan kampung akhirat. Ada di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu, dan ada di antara mereka yang bertemu dengan Badar, yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Sehingga pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang mendapatkan atau bertemu dengan Perang Badar? Dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang memuaskan. Tapi yang dipikirkan bukan diri mereka sendiri. Alhamdulillah, kita bertemu dengan Badar. Bagaimana ya Rasulullah nasib mereka yang tidak bertemu dengan Badar? Sementara mereka ini adalah saudara-saudara kami. Kemudian mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka." Nggih, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di antara ikhwan-ikhwan kami seiman dan seagama, dan perbuatan mereka mendapatkan legitimasi dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini diabadikan ya sebagai dasar hukum, menunjukkan bahwa doa orang yang beriman untuk saudaranya sesama orang yang beriman sampai apa tidak ibu-ibu? Sampai. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 10. Wah, Udah pinter kalau ditanya, dalilnya mana ma? Al-Hasr ayat 10. Ya? Surat Al-Hasr ayat 10. Ini doa daripada istighfar, ya, doa maupun istighfar. Kemudian dalil tentang istighfar, ini doa ya Bu ya, doa. Utsman bin Affan meriwayatkan. Ya, Utsman bin Affan meriwayatkan. Kata Utsman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengubur jenazah. Ketika Rasulullah selesai mengubur jenazah, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al. Istaghfiru li akhikum, pohonkan ampun saudara kamu yang sedang dikubur, baru saja dikubur. Dan ini tidak berlaku hanya kepada anaknya. Pohonkan ampun, mintalah ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian yang baru saja dikubur. Karena sebentar lagi dia itu akan ditanya. Dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Istiqomah memegang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya, itu doa yang diajarkan. Ya Allah, kukuhkanlah dia dengan kalimat yang mengukuhkan, yaitu la ilaha illallah, mati dalam keadaan berpegang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian hadis sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari Aisyah, dari Buraidah, Buraidah itu laki-laki, bin Al-Khusayb, mereka meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ayyakul assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, dalil yang kedua tentang manfaat doa untuk si mayit, manfaat doa untuk si mayit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat ketika ziarah kubur. Ziarah kubur apa yang dilakukan? Ibu-ibu, ya, bapak-bapak, pendengar mafaza, apa yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur? Mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul al-afiyah. Jadi assalamualaikum, ucapan salam, bagaimana ruh yang ada di dalam kubur, kemarin kita bahas 2 minggu yang lalu, ya ibu-ibu. Mereka bisa menjawab dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh mereka untuk menjawab. Assalamualaikum ahlad diyar, wahai penduduk kubur dari kalangan mukminin dan muslimin, muslimat. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian dan kami. Ini doa, ya, diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau doa itu tidak bermanfaat, tidak ada artinya kita mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Kemudian lebih jelas lagi, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sahih Muslim, Aisyah meriwayatkan, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-diyar, kaifa taqul idza istaghfart li ahli al-qubur? Ya. Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqul idza istaghfartu li ahli al-qubur? Jadi saya, Aisyah mengatakan, jadi ada dua riwayat Aisyah. Riwayat yang pertama, Aisyah itu bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kalau saya itu ziarah kubur, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab seperti tadi, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun nas'allah lana walakum al-afiyah. Ya. Riwayat yang kedua, kaifa taqul idza staghfart li ahli al-kubur? Bagaimana, apa yang harus saya baca ya Rasul, kata Aisyah, ketika aku memohonkan ampun kepada ahli kubur? Nah, karena dalil ini yang kedua sudah dimansuh. Artinya yang pertama itu kan dalam bahasa agama itu Ibu, ada nasikh dan juga ada nasikh mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Misalnya ada satu pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang wanita itu ziarah kubur? Kan gitu kan ya? Bagaimana? Makanya ada dua hadis. Ini di sini disebutkan. Hadis yang pertama sama-sama riwayat Imam Muslim. Aisyah istri Rasulullah menanyakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika saya itu ziarah kubur?" Berarti wanita diperbolehkan ziarah kubur. Ya. Nah, riwayat yang kedua, Aisyah bertanya, "Bagaimana cara ketika aku memohonkan ampun kepada ahli kubur?" Jadi tidak datang tetapi cukup di rumah, ya. Nah, ini yang kedua. Karena apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Imam Muslim meriwayatkan itu dimansukh oleh hadis yang mengatakan la'anallah azwarati lil kubur. Jadi Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi banyak hadis baik di dalam Bukhari maupun Muslim yang mansukh. Contoh misalnya ibu itu mengambil bulughul maram. Di bulughul maram itu ada beberapa hadis riwayat Imam Bukhari. Di bulughul maram yang masih beredar di kita ya, panjenengan lihat Riyadhus Shalihin atau bulughul maram, ada satu hadis yang mengatakan begini. Ya, seorang badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hukmu ma massat dzakarahu?" Bagaimana hukumnya seseorang yang menyentuh kemaluannya? Menyentuh kemaluannya. Terus Rasulullah menjawab, "Innama huwa bid'atun minka." Yang namanya kemaluan itu adalah sama dengan bagian tubuhmu. Sama dengan hidung, sama dengan pipi, sama dengan kepala, sama dengan tangan. Itu yang namanya kemaluan, sama daging, bagian dari tubuhmu. Sebagaimana kamu menyentuh pipi, sebagai kamu menyentuh hidung, telinga, enggak batal. Demikian juga menyentuh kemaluan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan masih beredar. Tapi ini dimansuh, dihapus, ya kan? Oleh hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Maka ada ilmu namanya ilmu mukhtaliful hadis. Ada ilmu namanya apa? Mukhtaliful hadis. Ilmu yang untuk mengkompromikan. Ilmu yang untuk ini ilustrasi aja, karena ada yang perlu saya jelaskan ya. Dan ini penting, enggak apa-apa. Ibu menanyakan apa saja, ketika itu adalah ragu ya ditanyakan. Jadi ada satu disiplin ilmu termasuk ilmu usul fikih namanya ilmu mukhtaliful hadis. Itu adalah ilmu yang untuk mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya berlawanan. Dua hadis, dua dalil yang kelihatannya berlawanan. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana caranya? Banyak sekali hadis, banyak sekali yang semacam ini. Ya. Makanya cara untuk mengkompromikan dua hadis yang berbeda dan keduanya sahih, keduanya masih beredar di kita ini kan gitu kan ya. Contoh lagi misalnya ya. Man fasa fi salat, barang siapa yang buang angin ketika salat, falyatawaddo walyabin salatahu. Ya, itu hadis yang pertama. Barang siapa yang salat maghrib misalnya 3 rakaat, baru dapat 1 rakaat kentut, maka kemudian dia wudu. Setelah itu kemudian melanjutkan sholatnya. Tadi sudah dapat 1 rakaat, tinggal melanjutkan. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Dan ibu ketika baca, ya ada itu di bulughul maram. Sering kali orang yang bertanya, "Oh, hadis ini mansukh. Hadis ini terhapus oleh hadis yang datang berikutnya." Ya, maka kecuali kalau ada sesuatu yang tidak membatalkan ya, misalnya ada ular, ada kalau jengking, ada sesuatu yang membahayakan, maka ibu boleh meninggalkan sholat. Setelah itu kemudian ibu cari pukul atau cari kayu untuk mematikan ular ini ya. Walaupun jalan kesana kemari, wa nahnu khina idzin la yatakallam. Pada saat itu kita tidak berbicara kecuali zikir. Tapi kalau udah lari-lari, ada apa Bu? Ini ada ular anu. Ya, nanti batal wudunya. Jadi sholat 3 rakaat baru dapat 1 rakaat ada ular gede banget. Terus Bu, Allahu Akbar, zikir kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada apa Bu? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, pokoknya astaghfirullah. Terus dipukul. Nah, sampai bergerak muter-muter, terus kemudian ularnya mati, terus diletakkan di mana? Melanjutkan. Ya, betul itu. Tapi kalau kentut karena itu batal, ya harus mengulangi dari awal. Ada lagi contoh hadis ya. Ya, ibu-ibu. Di Bulughul Maram juga, di hadis-hadis ahkam Riyadhus Shalihin ada. Rasulullah mengatakan alma idza ballagha kullatain lam yanjus atau lam yahbus. Air itu kalau sudah mencapai 2 kolam, artinya 60 cm kali 60 cm, maka tidak dinajiskan oleh sesuatu. Jadi air itu kalau sudah banyak di tempat itu ya, di bak itu 60 cm panjang kali lebar 60 cm, lam yahbus asyai'an, artinya tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Itu air banyak dan itu air suci. Ya. Ini hadis satu. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Hadis sahih itu. Kemudian ada satu hadis lagi yang mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Janganlah kalian keming atau kencing di air yang tidak mengalir, lebih-lebih ketika Anda dalam keadaan junub. Jadi di sungai, danau gitu ya, terus nyelam di situ, kencing di situ juga, terus mandi. Ada larangan kan? Nah, jadi air itu kalau tidak mengalir, bisa jadi air yang tidak mengalir itu berapa isinya? Lebih dari 2 kolah, dalam artian ya air sungai atau air yang ada danau misalnya Bu ya. Air banyak kan? Kolam renang katakanlah. Itu kan banyak kan? Boleh enggak kencing di sana? Boleh. Kan enggak pernah ada tulisan kolam renang. Siapa saja boleh renang di sini tapi jangan kencing di dalamnya, kan enggak ada pengumuman seperti itu. Secara hukum kita mandi junub di sana sah walaupun ya kencing. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika air itu sudah mencapai 60 cm panjang kali lebar, pokoknya tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah bau, warna dan rasanya. Kalau tidak berubah enggak masalah. Nah, ini ada larangan kencing di atau satu bejana atau tempat yang tidak mengalir di situ. Ini melarang, ini boleh. Gimana? Dikompromikan menjadi satu. Berarti kencing di kamar atau di kolam itu hukumnya adalah makruh. Tidak haram, tidak juga dosa, tapi hukumnya itu namanya mengkompromikan dua. Kalau memungkinkan bisa dikompromikan. Satu melarang, satu mengizinkan. Kan gitu kan ya? Oh, berarti boleh. Satu melarang, satu mengizinkan, berarti boleh. Dikompromikan. Tetapi tidak bisa dikompromikan, maka dilihat mana yang lebih dulu turunnya hadis peristiwa itu, berarti dimansuh oleh dalil yang berikutnya. Ya, begitu ya. Itu ma'ruf ibu-ibu yang semacam itu. Sama dengan ketika panjenengan membuka surat An-Najm ayat ini, kemudian surat Yasin ayat 54. Berikutnya adalah surat Al-Baqarah. Oh, udah, enggak ada. Nah, itulah ciri daripada Islam sesat itu kan begitu kan. Al-Qur'an langsung dibaca terjemahannya. Sehingga memunculkan satu pemahaman yang macam-macam. Kita ini enggak ada kewajiban sholat, enggak ada kewajiban zakat. Yang mengatakan seperti itu ada dalil dari Al-Qur'an. Atau kita ini hanya sholatnya yang wajib itu adalah subuh dan sholat asar. Subuh itu inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surat subuh. Kemudian sholat asar hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, sholat asar. Sholat maghrib tidak ada ayatnya ya. Kemudian sholat apa, zuhur tidak ada ayatnya, makanya enggak wajib. Itulah orang Syiah. Enggak boleh ya memahami ayat itu dari harfiahnya saja, tapi harus dari latar belakangnya, sababun nuzulnya dan lain sebagainya ya. Nah, saya lanjutkan ibu-ibu. Dalil yang menunjukkan bahwa doa itu sampai kepada si mayit, istighfar juga sampai. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya ketika saya memohonkan ampun atas dosa-dosa ahli kubur?" Kuli, kata Rasulullah, ucapkanlah, "Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun." Assalamualaikum wahai penduduk kubur, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian yang lebih dulu datang, ya, dan juga kepada orang-orang yang akan menyusul kalian. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalil tentang sedekah. Ya, tentang sedekah ibu-ibu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsaha," sesungguhnya ibu meninggal dunia. Uftutilat itu artinya meninggal sebelumnya koma, tidak bisa berbicara. "Ibu saya meninggal. Walam tusi." Ibu meninggal tidak memberikan wasiat apa-apa, tidak meninggalkan amanat apa-apa. Ibu meninggal, walam tusi. Sementara dia tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Ibu meninggal walam tusi. Ya. Seandainya dia itu bisa berwasiat, menurut saya, karena saya memahami karakter daripada ibu itu sendiri, kalau seandainya dia itu bisa ngomong, bisa berbicara, tentu ibu itu akan memberikan wasiat, suruh sedekah, infak, ini-ini. Pokoknya meninggal, tidak memberikan wasiat apa-apa. Terus laki-laki itu mengatakan, "Apakah bermanfaat kalau seandainya saya bersedekah atas nama dia?" Ya. "Apakah bermanfaat? Apa ada pahala bagi dia, bagi ibu, kalau kemudian saya bersedekah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, karena hadisnya sahih dan tidak ada dalil yang menghapuskan hadis ini, maka hadis ini adalah menjabarkan ayat yang tadinya masih global. Ya. Jadi ayat sifatnya global. Terus kemudian dirinci lagi, didetilkan oleh hadis yang datang berikutnya. Maka yang berlaku itu adalah hadis. Tidak mungkin hadis yang sahih itu bertentangan dengan ayat yang sifatnya global. Ya, nanti akan kita kompromikan ibu-ibu kalau sudah selesai dalil-dalil semua. Jadi enggak bingung. Terus maknanya ayat itu bagaimana? Kita akan simpulkan. Ya. Jadi dalil tentang sampainya sedekah kepada si mayit. Jadi sedekah itu artinya ibu mewakafkan sekian meter keramik, ya, atau karpet, atau untuk kepentingan madrasah, pesantren, anak yatim, insyaallah akan sampai. Kemudian dalil yang kedua masih sama dari Imam Bukhari. Ibnu Abbas meriwayatkan, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ibunya meninggal. Sedangkan dia itu sedang pergi. Jadi saat ibunya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal, beliau itu sedang tidak di rumah. Artinya apa? Artinya dia itu tidak mengetahui apakah ibu itu meninggalkan wasiat atau tidak, karena saat itu saya berada di luar kota. Kan begitu intinya, Bu. Ini kaitannya dengan wasiat atau tidak, ya. Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, ummi uftutilat, ibu saya meninggal, wa ana ghaib, sedangkan saya tidak ada di tempat pada saat itu. Sehingga saya tidak tahu apakah ibu itu memberikan wasiat atau tidak." Ya, kalau ibu itu meninggalkan wasiat, jelas persoalannya, wajib dilaksanakan. ibu tidak memberikan wasiat. Ya kalau wasiat itu kan berarti hanya tinggal memindahkan hak milik saja kan, Bu. Ibu itu saya ingin ya mewakafkan tanah ini, saya ingin memberikan hadiah ini kepada fulan-fulan. Kalau sudah wasiat itu berarti ya yang namanya amal soleh itu dicatat sejak dia itu berniat, tinggal melaksanakan. Tapi kalau tidak ada wasiat berarti tidak ada pekerjaan dari seorang mayit ya. Sebelum dia itu menjadi mayit tidak ada pekerjaan untuk mengeluarkan sesuatu. Ibu saya meninggal sedangkan saya di luar kota, tidak tahu apakah dia itu berwasiat atau tidak. Kemudian wahai Rasul, apakah bermanfaat kalau seandainya saya itu berinfak atas nama ibu saya? Kemudian Rasul menjawab, naam. Ya kalau begitu saya punya kebun yang sangat bernilai, sangat mahal harganya, itu saya wakafkan kepada kaum muslimin atas nama ibu saya. Ya, kemudian pahala puasa. Ya, puasa. Tadi perbedaan kan? Yang dimaksudkan puasa itu, ibu-ibu, yang dimaksudkan puasa itu adalah barang siapa yang meninggal sementara dia meninggalkan puasa. Ya. Orang meninggal misalnya bulan Syawal, meninggal dunia, otomatis yang meninggal pada bulan Syawal, ibu-ibu itu terutama ya, pasti dia itu meninggalkan beberapa hari puasa karena menstruasi kan gitu kan. Ada hadis yang mengatakan mamata wa alaihi shaum sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal sementara dia meninggalkan kewajiban puasa, maka berpuasa menggantikannya walinya. Bukan bayar fidyah. Tetapi puasa menggantikan puasanya adalah walinya. Ya. Ahli warisnya, wali itu adalah orang yang terdekat. Kalau dia itu punya suami, suami. Kalau sudah tidak punya suami, anak yang berpuasa atas nama ibunya. Kalau tidak ada anak-anak, bapaknya atau ibunya. Kalau tidak adalah kerabat keluarga yang paling banyak mendapatkan warisan. Mamma tawa alaihi saum, barang siapa yang meninggalkan dunia sementara dia meninggalkan kewajiban puasa, sama anhu waliyuhu. Berpuasa atas nama dirinya walinya. Ya, walaupun Abu Hanifah dalam hal ini berbeda dengan mayoritas ulama, beliau mengatakan tetap bayar fidyah. Ya, begini ibu-ibu, ada seseorang yang meninggalkan puasa itu karena ya, meninggalkan puasa, gantinya apa? Ya, seorang meninggalkan puasa, ada kalanya gantinya itu adalah apa? Kodok. Ya, apa? Misalnya ibu dalam keadaan perjalanan, ya kan? Ibu musafir, nah, puasa ibu pergi perjalanan yang lelah, letih, bikin kita capek, boleh nggak kita tidak puasa? Diganti dengan apa? Boleh nggak fidyah? Boleh nggak fidyah? Hah? Tidak, harus qadha, ya, karena safar perjalanan. Yang kedua karena sakit yang menurut perhitungan akan sembuh, ya misalnya sakit masuk angin, sakit mah, atau sakit apalah ya, luka yang harus diinjeksi atau dikasih obat, ya kecelakaan misalnya karena sakit. Orang yang sakit sehari dua hari sehingga dia minum obat tidak puasa, ganti karena sakit apa ibu-ibu? Qadha, ya qadha. Ada yang meninggalkan puasa itu tidak qadha tetapi fidyah karena lanjut usia, ya kan? Karena hamil atau menyusui. Katakanlah kita ngambil pendapat yang berikutnya adalah fidyah. Fidyah. Nih. Karena hamil, menyusui atau karena lanjut usia. Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia meninggalkan puasa. Jika puasanya itu wajib qadha, maka diqadha oleh keluarganya. Jika puasanya itu wajib fidyah, maka bayar fidyah. Jelas ya? Jadi orang sudah lanjut usia. Lanjut usia, misalnya usia 70-80 tahun. Nah, masuk puasa, enggak puasa, belum bayar fidyah karena boleh nanti. Tanggal 10 Ramadan dia meninggal dunia. maka selama 10 hari itu dihitung seharinya itu dibayarkan fidyahnya. Karena dia meninggalkan puasa boleh menggantikan fidyah, lanjut usia dia. Seorang yang hamil ya atau menyusui mengambil jalan yang fidyah kemudian meninggal pada tanggal 10 Ramadan, meninggalkan 10 hari puasa digantikan. Tapi kalau seseorang itu ya bulan Syawal meninggal dunia, sementara laki-laki ini usia 40 tahun meninggalkan puasa 3 hari karena perjalanan, maka tidak boleh diganti dengan fidyah. Caranya adalah qadha. Siapa yang mengqadha? Nah, ya. Jadi mamma tawalahi shom sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggalkan puasa ya, kemudian meninggal dunia, maka keluarganya yang apa namanya? Menggantikannya. Kemudian sampainya pahala haji, ibu-ibu. Sampainya pahala haji dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas meriwayatkan ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ya. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasul, ibu saya nazar untuk melaksanakan haji, belum sempat meninggal. Belum sempat menunaikannya." Lalu meninggal. Ibu saya nazar untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti kalau saya sembuh, saya akan pergi haji. Tapi belum sempat haji itu dilaksanakan, dia meninggal dunia. Afa ahujja anha, apakah boleh saya itu haji atas nama dia? Ya. Apakah saya itu boleh melaksanakan haji atas nama dia? Atas nama dia. Maka kemudian Rasul mengatakan hujji anha, laksanakan haji atas nama dia. Lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya tentang haji juga, ibu-ibu ya, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji, dia dengan mengatakan labbaikallahumma subrumah. Labbaikallahumma siapa bu? Subrumah. Labbaikallahumma subrumah. Ya. Labbaikallahumma subrumah. Subrumah namanya subrumah. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, Subrumah itu nama orang. Ya, aneh ya. Kalau aneh dipakai aja untuk nama cucunya. Subrumah. Labbaikallahumma Subrumah. Ada seorang yang ketika melaksanakan ibadah haji itu labbaikallahumma Subrumah. Kemudian Rasul bertanya, "Man Subrumah? Siapa itu Subrumah?" Dia jawab, "Bapak saya ya Rasulullah." Hal hajjait, kamu sudah haji apa belum? Lama. Dia menjawab, belum. Hajjaita antai, anta haji dulu untuk diri kamu, baru kemudian untuk subrumah. Ya. Jadi orang itu labbaikallahumma subrumah. Jadi haji ini adalah untuk subrumah. Man subrumah? Siapa itu subrumah? Bapak saya ya Rasulullah. Beliau telah meninggal dunia. Belum haji. Karena itu saya haji ini untuk dia. Hal hajjait, kamu sudah haji apa belum? Lama, saya belum haji. Haji dulu untuk dirimu, baru kemudian tahun depan haji untuk subrumah. Jadi syarat menghajikan seseorang itu dirinya harus sudah haji terlebih dahulu. Jadi tahun berapa ibu sudah haji, kemudian haji lagi. Haji yang kedua ini adalah untuk ibu saya. Boleh. Ya. Haji. Jadi subrumah. Rasulullah mengatakan dan mengiyakan akan semuanya itu diperbolehkan. Ya. Kemudian itu haji ya. Terus bagaimana bagi mereka seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan membaca Al-Quran, kemudian kalimat thayyibah, kalimat tahlil katakanlah, kalimat-kalimat yang lain sampai kepada si mayit atau tidak, ya tidak ada dalilnya. Mereka yang mengatakan sampai, bedanya apa antara haji yang di dalamnya itu ada amalan-amalan ibadah dengan Al-Quran? Bedanya apa antara doa dan istighfar dengan Al-Quran? Sama-sama amal soleh. Bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran, tahlil, kalimat thayyibah sampai kepada si mayit tidak ada bedanya antara amal soleh berupa doa dan istighfar dengan ayat Al-Quran. Alasan yang kedua, ya rata-rata tentang sampai dan tidaknya kepada si mayit itu adalah bentuknya pertanyaan. Bentuknya pertanyaan, bukan pernyataan dari Rasulullah langsung. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, boleh enggak saya itu bersedekah? Ya, ya Rasulullah. Rata-rata seperti itu katanya. Kalau toh seandainya ada yang bertanya, boleh enggak? Kalau seandainya saya membaca Al-Quran kemudian saya hadiahkan kepada si mayit, tentu jawabannya itu adalah boleh. Ini bagi mereka yang mengatakan boleh. Nah, ada jumhur mayoritas ulama berpendapat yang sampai itu adalah doa, istighfar, sedekah dan haji. Selain daripada itu adalah mahallun niza. Mahallun niza itu tempatnya berselisih pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, ibu-ibu, jelas ya. Jadi membaca Al-Qur'an, hadiah Fatihah. Fatihah itu Al-Qur'an. Atau kalimat thayyibah yang lain sampai enggak kepada si mayit, beda pendapat. Ada yang mengatakan sampai karena itu adalah kias, ada yang mengatakan tidak sampai karena itu adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mensyaratkan seperti itu. Nah, rata-rata dalil yang dipakai itu adalah ulama ini melakukan, melakukan. Ya artinya mereka itu menyimpulkan karena yang lain itu adalah sampai, tak ubahnya Al-Quran juga doa-doa seperti kalimat-kalimat thayyibah ya dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau toh seandainya ibu itu meyakini bahwa Al-Quran itu sampai kepada si mayit tidak ditransfer begitu ya, tidak lebih-lebih kemudian membayar orang suruh membaca Al-Quran satu geluntung ya, kayak ingkung gitu. Jadi Al-Quran 30 juz tolong hadiahnya atau dihadiahkan kepada si mayit. Nah yang semacam itu apalagi transaksi dibayar, semua ulama mengatakan tidak sampai. Ya, yang baik itu adalah menjadikan ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai wasilah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, lantaran kalimat thayyibah la ilaha illallah, lantaran kalimat thayyibah subhanallah wa bihamdi, lantaran ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, ya, menjadikan ayat itu menjadikan penyebab doa kita itu dikabul. Doanya apa? Tolong ampuni dosa-dosa almarhum bapak saya. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman surga. Terimalah segala kebaikannya ya Allah. Jangan engkau siksa. Jadikanlah kuburnya taman di antara taman surga. Terimalah amal yang sedikit ini. Jadi membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, kemudian dijadikan sebagai sarana agar doanya itu dikabul. Itu lebih tepat daripada ya ila hadrati ini adalah ya dialamatkan kemudian kirimkan, dikirimkan, itu tidak begitu kuat ya. Tetapi yang paling tepat itu adalah ya Allah, lantaran bacaan Al-Qur'an kalimat-kalimat thayyibah ya, tolong kabulkanlah doa kami, kemudian kita berdoa ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, ini terkait dengan masalah nih. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak pendengar yang di rumah ya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, banyak sekali ya, banyak sekali mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah karena itu saya beri kesempatan untuk bertanya, silakan ya, silakan pertanyaan. Saya yakin banyak seputar ini ya, kaitannya dengan masalah ini. Monggo dipersilakan ibu-ibu yang ingin bertanya, monggo. Ada yang bertanya ibu ya, yang di depan dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bapak saya meninggal, kemudian kan boleh dibatalkan haji, harus haji dulu. Tapi waktu saya haji itu ada yang bisa menghajikan, membayar, apa sah itu Ustadz? Ya. Sah hajinya untuk bapak saya gitu ya, apa sah? Ya, haji orang lain gitu ya. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Bu? Yang lain, Bu? Ada lagi? Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ada seseorang, dia katanya punya penyakit mah, dan dia selamanya itu gak pernah puasa. Jadi setiap bulan Ramadan dia gak puasa, tapi dia memberi makan orang, dan sampai meninggal dia tidak membayar qadha atau tidak diqadhai. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, misalkan seorang ibu bernazar pengen berhaji, terus meninggal, tapi anak-anaknya tidak mampu untuk membayar, tapi mampunya hanya untuk sodakoh, misalkan diganti dengan sodakoh atau yang lainnya, bisa enggak? Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama dan ketiga sama, Ibu ya. Intinya adalah haji badal. Haji badal itu diperbolehkan intinya ya. Yang menjadi persoalan itu adalah ya, kalau haji itu anaknya yang menghajikan, jelas itu tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi anaknya itu menghajikan karena ada dalilnya. Yang menjadi persoalan selain dari anaknya orang lain kan gitu kan ya. Ya, para ulama rata-rata mengatakan kalau orangnya itu bisa dipercaya, orangnya itu amanah kan gitu ya. Orangnya itu amanah, bisa dipercaya, dan ibu itu mengenalinya, kenal gitu kan ya, insya Allah ya, dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan sampai. Tetapi jangan sekali-kali, saya ya karena tahu persis ya keadaan, jangan sekali-kali, kadang-kadang banting harga, ada yang 3,5 juta, ada yang 3 juta atau bahkan berani 2,5 gitu kan ya, badal haji. Jangan, mendingan kalau uang 2,5 juta itu buat infak sodakoh ya, atas nama si mayit itu adalah sampai. Rata-rata orang badal haji itu kan harus ikhlas, ya Allah saya ini, boleh-boleh, artinya menghargai itu karena dia itu capek, tawafnya capek, kemudian melempar jumrahnya juga capek kan gitu kan ya. Dan yang namanya satu musim haji hanya satu orang, tidak bisa untuk saya dan orang lain, tidak bisa. Berarti otomatis memang pahalanya diberikan kepada orang yang dibadalkan. Ya, itu seperti itu. Karena itu ya standarnya itu ya, kalau sekarang saya melihat kemarin itu kan ya, saya tanya kepada mahasiswa atau orang-orang yang mukim di sana dan teman-teman yang bisa dipercaya itu, rata-rata standarnya ibu-ibu kalau membadalkan yang benar itu standarnya secara umum gitu kan ya, adalah 7 juta, 8, 9 sampai 10 sekitar itulah rata-rata. Kalau kurang dari itu, saya kok enggak yakin itu akan dilaksanakan. Saya tidak meyakini. Karena apa? Saya pernah bertanya kepada ada teman-teman dari Madura, "Mang, tak panggil gitu kan ya, ketika di meja makan itu. Ente kok berani melaksanakan badal haji 3 juta, 2,5 juta? Hebat sekali. Ada teman-teman yang mau 3 juta badal haji." Saya ingin tahu. "Ah, biasa Ustadz, waladolin," katanya. Jawabannya. Waladolin itu artinya semua ditabung, diterima semua. Nanti satu haji untuk rame-rame. Enggak mungkin, Ibu. Yang namanya orang kerja di sana, dia itu cari uang. Orang kerja gitu kan ya. Mau haji satu musim dibayar 3 juta? Enggak ada. Enggak ada. Ya kan? Atau bahkan kadang-kadang alasan mungkin itu dihajikan oleh orang-orang item, maaf ya, orang Afrika dan sebagainya. Mereka itu adalah rata-rata ahli bangunan, tukang bangunan. Jadi mereka, orang-orang yang kerja di bangunan itu, ya Allah. Coba, saya sering diskusi, walaupun bahasa mereka itu bahasa Arab, orang Afrika ya. Saya sering diskusi, duduk bersama, saya baca Al-Quran agak cepat begitu kan ya. Terus dia melihat, Anta Indonesia? Naam, Indonesia. Kenapa? Saya bilang itu lima ada. Qiraatul Quran mumtazen. Ini. Terus tanya dia, coba ente baca, saya bilang gitu kan. Enggak bisa. Nah. Kif, orang Arab enggak bisa baca. Wah, gimana ini hidungnya tok yang panjang nih, saya bilang gitu. Sering gitu-gitu. Dia itu kagum kalau ada orang baca cepat kan gitu yang ini. Apalagi terus sedikit hafalan kayak ibu-ibu kalau di sana gitu ya. Wah, luar biasa itu. Didekati. Nah, banyak, apalagi yang mereka maaf-maaf buruh bangunan yang tidak punya latar belakang. Aduh, mbuh, hajinya itu kan kalau melemparkan. Nah, makanya kalau mau membadalkan itu adalah orang yang jelas. Jelas mahasiswa. Mahasiswa itu standarnya rata-rata. Ya, saya tanya, ya kita jadi guide, mahasiswa itu banyak jadi guide gitu kan ya. Saya kumpulkan. Begitu saya datang biasanya, Ustaz, ada badal enggak, Ustaz? Nanya kan begitu kan. Saya tanya, rata-rata standarnya berapa? Kalau kurang dari 7 itu kasihan. Kasihan kan itu. Rata-rata dapat 7, ada yang 8, ada yang puas. Ya misalnya enggak niat dia bawa uang banyak gitu kan ya. Wah, ini orang kok baik banget. Dik, mau enggak buat ibu saya hajinya? Ya enggak apa-apa, Pak. Kasih 10 juta. Karena keikhlasan, dan dia lihat bahwa ini orang baik, ini orang takwa, ini orang saya yakin benar-benar doanya kan gitu. Tapi kalau titip orang enggak tahu, mbuh. Wah, kalau ini mahal, di sana ada yang lebih murah lagi kan gitu kan ya. Jadi saya pernah ngisi di BRI. BRI itu yang menyelenggarakan Depak Purbalingga, Bu. Ya, berarti calon jamaah haji itu hadir semua, banyak sekabupaten Purbalingga. Di sela-sela acara itu ada yang datang mengumumkan, ya barangkali ibu butuh ati unta atau ada yang badal, ini sertifikatnya diumumkan gitu ya. Dia ketemu dengan si fulan hanya dengan 2,5 juta. Aduh, ya saya lihat ngiri sekali. Nah, apalagi sampai mencari orang seperti itu, paling enggak dia itu mengambil keuntungan. Jadinya berapa? 2 juta mau enggak siapa? Saya secara pribadi, ya Bu ya, setiap tahun ada yang menawari. Pak Ustadz buat saya lah. Pak Ustadz kan setiap tahun berangkat. Aduh, Bu, dosa saya banyak. Saya membutuhkan pahala gitu kan ya. Ini batin saya haji pahalanya besar begitu. Dibeli 10 juta. 10 juta itu banyak, tapi pahala haji lebih banyak lagi. Ya? 2,5 juta, makanya hati-hati. Kalau saya yang tahu medan di sana, saya enggak yakin kalau 3 juta itu kan dilaksanakan. Kecuali kalau tetangganya sendiri enggak apa-apa deh 3 juta. Kalau mau ya itu baru ya. Jadi seperti itu Ibu-ibu. Jadi pada prinsipnya ya sah-sah saja, tetapi yang namanya badal haji itu kan tulus ikhlas melempar jumroh, ya Allah, mudah-mudahan orang yang mewakilkan saya itu diampuni dosanya. Betul-betul. Dan enggak mudah, enggak kenal, enggak apa kok suruh ikhlas, enggak gampang. Ya, oleh karena itu ya sudah, ada beberapa teman yang jamaah saya gitu kan ya, setelah saya terangkan gini dan mengetahui. Nah, kalau mau badal itu ya seperti ini, teman-teman ini yang dia itu selalu ikut kita. Awasi ketika membaca talbiyah itu labbaikallahumma untuk siapa? Kita dengar kan gitu kan? Ya, jadi enggak mungkin bohong kan gitu kan. Ada beberapa teman, bapak saya dulu pernah sudah dihajikan tapi udah saya anggap itu sedekah aja deh. Saya ulang lagi kan gitu kan. Banyak yang begitu. Jadi enggak bisa, jangan kemudian ini nawar-nawarkan. Terus sertifikat itu gampang, apalagi zaman komputer sekarang Ibu-ibu ya. Sertifikat itu gampang bikin. Lebih-lebih wah, ada tanda tangan dari Imam Masjidil Haram Asudes itu 1000 dusta. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin itu. Nah, Imam Abdurrahman Asudes, Imam Masjidil Haram mau tanda tangan. Saya melihat ada sebuah warung gitu kan ya, jual jamu seger gitu kan ya, ada sertifikat itu kan, tanda tangan Abdurrahman Asudes. Ya Allah. Enggak mungkin gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu nazar, ingin nazar kalau saya sembuh saya akan melaksanakan ibadah haji. Tapi anak-anaknya tidak ada yang berkemampuan kan gitu kan ya untuk melaksanakan ibadah. Ini bagaimana ini? Ya udah, dihajikan lewat badal itu. Titipkan, tapi betul-betul orang yang bisa diamanahkan. Ya, dengan cara seperti itu. Kalau seandainya anaknya tidak ada yang berkemampuan, ya ada yang mengatakan, ya namanya haji itu kan habisnya banyak. Tapi kalau 10 juta misalnya atau 7 atau 8 itu masih memungkinkan, ya lakukanlah. Insya Allah dengan cara menitipkan orang yang bisa dipercaya itu sudah melaksanakan ibadah. Insya Allah. Pertanyaan yang ketiga, ada seseorang yang punya penyakit mah, sakit berkepanjangan terus menerus mah ya Bu ya. Dia setiap tahunnya itu tidak bisa puasa, tetapi sehari dengan membayar fidyah, ya itu sudah selesai. Fidyah itu menggantikan puasa dia. Terus sampai akhir hayatnya dia tidak pernah membayar, tidak pernah qadha, ya enggak apa-apa. Ya, kalau dia itu sakit berkepanjangan, tidak mempunyai waktu untuk mengqadha, ya dan tidak pernah ada waktu untuk mengqadha, ya gitu ya. Maka ya puasanya itu adalah sehari tidak puasa, sehari memberikan makan kepada orang miskin. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang sudah lanjut tidak puasa, maka sehari itu memberikan buka dan sahur. Itu berarti sehari tidak puasa itu memberi makan satu orang miskin, buka dan sahur. Selesai. Dan tidak harus mengkodok lagi karena tidak memungkinkan. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Mafaza, telah kita simak rekaman kajian almarhum Ustaz Muhyiddin Bakrun LC dengan pembahasan amal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan juga mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah bagi kita. Dan selanjutnya dari kami yang bertugas, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu selanjutnya. Dan mari kita tutup, tiada hari yang tersisa hanya untuk meningkatkan kualitas diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 89.6 Mafaz FM, Radio Hua Penuh Kalbu. Telah kita ikuti kajian Bahtera Ilmu, persembahan dari 89.6 Mafaz FM.